Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بارك الله فيكم إخوان أحمد أعزكم الله الحمد لله الحمد لله pagi hari ini kita akan melanjutkan daurah kita untuk pertemuan yang kedua ini dari kitab syarah Al-Muqaddimah Al-Ajurumiyah yang ditulis oleh Ibn Abdurrahman Ibn Ajurram yang meninggal tahun 723 Hijriah, yang diberikan penjelasan oleh Syekh Saleh bin Abdullah bin Hamad Al-Utsaimi Habibullah. Qala al-musannif rahimahullah, kita sampai pada halaman ke-9. Kita lihat halaman ke-9. Dan kemarin siapa yang sudah melihat PDF-nya, terjemahannya, sudah semuanya ada di WA, sudah di share, ya. Mas Ali ikut link WA Daurah, minta sama nanti sama Pak Rita. Yang lain sudah dapat ya PDF-nya. Ya, jadi modelnya nanti seperti itu. Biinilah. Dan semoga Allah Azza Jalla memudahkan untuk setiap kajian selesai itu nanti diupload. Jadi nanti anda bisa merojaah, bisa mempelajari apa yang sudah disampaikan. Nah, qala al-musannif rahimahullah, telah berkata penulis rahimahullah, semoga rahmat Allah tercurah kepadanya. Wa aqsamuhu salasatun ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'nan. Jaa bermakna. Ya. Jaa bermakna. Dan di sini antum benarkan tulisan fi'lunnya. Harusnya bukan tanwin tapi disukun sukun. Dan itu adalah manusiawi. Sangat manusia. Sangat manusiawi. Sunnah rahimahullah wa aqsamuhu salasatun ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'na. Ini aqsamu, aqsamuhu, hu ini kembalinya kepada mana? Al-kalam. Al-kalam. Nah, kemarin kita sudah pelajari bahwasannya seharusnya bukan al-kalam tapi ajza'ul kalam. Karena aksamul kalam fihi apa? Di situ ada talata aksam. Nah, di situ penjelasannya tiga pembagian, maksudnya di sini ada pembagian bagian dari kalam, bukan bukan pembagian kalam, tapi pembagian bagian kalam. Paham di sini? Itu ismun kata benda, wa fi'lun, fi'lun itu apa? Kata kerja, arfun huruf, ja'a li ma'nan. Ma ma'na ja'a li ma'nan? Apa maksud ja'a li ma'nan? Mas yang baru datang siapa namanya? Baru hari ini ya? Ayo, siapa namanya? Mas Triyono. Ah, dan masalah. Dari mana Mas Triyono? Pekalongan, Masya Allah. Allah. Sudah di sini. Ayo, Allah. Alhamdulillah. Ada yang lain yang hari ini baru ikut? Kaitannya dengan aqsamul kalam, ya, di sini dijelaskan, ya, Syekh menjelaskan di sini, qala syarih wafaqahullah, telah berkata syarih, syarih di sini siapa? Syekh Shalih Utsaimin, bidadallah, haulai al-matsura, ya, hunna aqsamul kalimati. Yang disebutkan di sini, irhamakallah. Yang disebutkan di sini adalah aqsamul kalimat. Pembagian apa? Kalimat. Pembagian apa? Kalimat. Bukan pembagian al-kalam. Dengar-dengar tuh. Nah, sekarang ana bertanya kepada antum, definisi al-kalimat itu apa? Mas Yusuf yang baru gabung sekarang ini adalah Mas Yusuf sama Mas Triyono. Nah, lupa. Ya. Ayo, Mas Uti. Jadi, kali ini halaman 9 kita meneruskan tentang apa? Tentang aqsamul kalam. Ai aqsamu apa? Ajza'il kalam. Pembagian bagian dari al-kalam. Paham kan ini? Ya. Sekarang ana bertanya kepada antum, apa maksud dari apa? Al-kalimat itu apa? Ya. Al-kalimat itu apa? Masuk. Avanza A4 Jadi ana tanya kepada antum, apa definisi al-kalimat? Al-kalimat. Apa al-kalimat? Macam apa? Tit. Lafaz yang berfaedah. tidak tersusun beberapa kata. Ayo. Ya. Yud apa yud? Al-kalimah yud. Al-kalimatu. Al-kalimatu. Semuanya menunduk. Mas Usman, al-kalimatu apa Mas Usman? Karena antum tidak menunduk, makanya akan anak kasih pertanyaan. Apa Mas Usman? Setiap huruf yang mempunyai makna. Susunan beberapa huruf yang memiliki makna. Apa Mas Op? Gini-gini apa Mas Op? Mas Op, apa Mas Op? Hah? Oh Haris. Apa Haris? Jangan mana antum partai politik itu meniru pendahulu. Apa nung? Susunan lafaz yang mana? Awak susunan lafaz itu nama Pak Muti. Susunan lafaz. Ada lapas, lapas. Ya. Salah ngomong di sini salah. Kalau antum salah ngomong, nggak ada yang benerin. Kapan lagi antum dibenerkan? Maka disebutkan di sini. Al-kalimatu yalafdul mawdu'u bimakna mufradin. Wala yadullu juz'uhu ala juz'i ma'nahu. Gampangannya, al-kalimatu itu satu kata. Maksudnya satu kata itu adalah al-lafdul mawdu'u, lafad yang dijadikan objek bicara. Di makna mufradin, untuk makna yang mufrad, makna yang sendiri. Paham kan ini? Wala yadullu juz'uhu ala juz'i makna. Dan bagian dari kata itu atau bagian dari lafaz itu bukan termasuk bagian dari maknanya. Contohnya kata A di situ huruf, kata di situ al-kalimatu, ada ta, t, ada a. A dan t itu tidak ada hubungannya dengan makna kata atau makna bagian dari kata, itu enggak ada. Paham ya? Ini sedikit logika saja untuk apa bil wad'i lughatil indonesiyah, dengan cara berpikir orang Indonesia. Ya. Nah, ini al-kalimatu. Sekarang amma aqsamul kalami fahiya salasatul al-mufradu wal-jumlatu wa syibhul jumlati. Wa ka'annahu arada majmu'a ma yata'allaqu minhu al-kalam. Wa huwa al-ismu wal-fi'lu wal-harfu al-mawdu'u lima'na. Fahiya ajza'uhu min jihati tertibi. Jadi anak ulangi jadi amma aqsamul kalami fahiya salasatun, fahiya salasatun al-mufradu wal jumlatu wa syibhul jumlati. Kalau pembagian kalam itu ada tiga. Yang pertama al-mufrad. Al-mufrad itu apa? Tunggal. wal jumlatu, al jumlah itu apa? Kalimat. Wa syibhul jumlati, itu adalah kalimat tidak sempurna. Sebutkan al jumlah ay al jumlatul mufidatu. Ingat-ingat tuh, kalau dalam bahasa Arab sebutkan al jumlah di sini. Jelas seperti itu. Washibul jumlati, kalimat tidak sempurna. Nanti akan kita pelajari apa itu syibul jumlah. Waka'annahu aroda, waka'annahu, seolah-olah penulis aroda menginginkan, aroda menginginkan majmu'a keseluruhan, majmu'a keseluruhan ma yata'allafu, apa yang menjadi komponen, tes. Bismillah. Bismillah. Tes. Ya. Jadi ana ulangi lagi. Ana ulangi lagi biar jelas. Jadi bilang suaranya tidak jelas. Qala syarihu wafaqahu Allah haula'i al-madhkuratu hunna aqsamul kalimati. Haula'i. Haula'i itu apa? Haula'i itu apa? Itu semua. Wah ya, bagus juga itu. Allahumma barik. Ya. Semua itu al-madkuratu, yang disebutkan, yang disebutkan hunna, mereka. Jadi mereka yang disebutkan ini adalah apa? Aqsamul kalimati. Haula'il madkurati hunna aqsamul kalimati. Aqsam itu pembagian. Al-kalimati kata. Di mana al-kalimati tadi Anda jelaskan apa? Al-lafdzul mawdhu'u. Lafaz yang dijadikan pembicaraan. Li ma'nal mufradi. Untuk makna yang mufrad. Wala yadullu, dan tidak menunjukkan juz'uhu, bagian dari kata tadi, ala juz'i ma'nahu, tidak menggambarkan apa bagian dari maknanya. Kayak misalnya al-kalimatu bahasa Indonesia apa? Kata ya. Makanya kalau misalnya jangan berkata-kata. La kalimata kalimata ya. Itu kalau bahasa Indonesianya ya double decker. Ya. Jadi kalau sudah nyampe enggak usah senyum-senyum. La no no. Terusnya, amma aqsamul kalami, amma sedangkan, aqsamul kalami sedangkan, pembagian al-kalami, fahya maka dia salah satun tiga, al-mufradu tunggal. wal jumlatu ay jumlatul mufidatu, al jumlatul mufidatu kalimat yang sempurna, wa syibhul jumlati kalimat tidak sempurna, wa ka'annahu arada seolah-olah, ka'annahu seolah-olah dia, ka'annahu arada menginginkan, majmu'ah keseluruhan, majmu'ah ma yata'allafu apa yang menyusun, minhu darinya al-kalam. Jadi yang diinginkan oleh Imam Al-Jurum Al-Azram ya, itu adalah membicarakan tentang pembagian apa komponen dari al-kalam, bukan pembagian al-kalam tapi pembagian komponen dari al-kalam, yaitu komponennya adalah wahwa al-ismu kata benda, wal fi'lu kata kerja, wal harfu huruf, al maudhu'u li makna. Al maudhu'u li makna maksudnya di sini adalah dia ya, tidak mempunyai makna kecuali bergabung dengan selainnya. Artinya pokok bahasanya adalah makna, mengarah kepada makna. Ja'a li makna ai ma indahu makna illa ma ghairihi, dia tidak mempunyai makna kecuali di bersamai disertai dengan selainnya. Contohnya misalnya ala, ala itu sebenarnya tidak ada artinya, tapi ketika alal maktabi artinya kemudian di atas meja. Paham sampai sini? Jadi harf ini tidak ada maknanya kecuali bergabung dengan selainnya, itu harf. Kemudian ya, fahya ajza'uhu maka dia itu ajza'uhu bagian-bagiannya, bagian-bagian dari al-kalam, min jihati tarkib dari sisi penyusunan, at-tarkib jihah itu dari arah, at-tarkib susunan. Wa kullu kalimatin arabiyyatin tarji'u ila ahadi hadhihi al-aqsamil thalathati fa taqdiru lima dzakara al-musannif huwa aqsamu ajza'il kalami thalathatun fa aqsamul kalami hiya al-thalathatul mutaqaddimatu المفرد والجملة وشبه الجملة وهذه أقسام لتلك الأجزاء. Orang para kafir. وكل dan setiap kalimat kata Arabiyatin Arab tarji'u kembali. Tarji'u kembali ila kepada ahadi satu hadhil aqsam ya, ini hadhil itu ini al aqsami macam-macam, as-salasati yang tiga. Jadi setiap kata bahasa Arab itu kembali kepada salah satu dari pembagian tiga dari bagian kalimat. fatakdiru, ya, fatakdiru. Ya, takdir itu maksudnya adalah persepsi yang seharusnya. At-takdir itu persepsi yang seharusnya. At-takdiru persepsi yang seharusnya. Lima dzakara al-musannifu huwa, dengan apa dzakarahu penyebutan atau dia al-musannif menyebutkannya, yaitu apa seharusnya persepsi yang seharusnya dari apa yang disebutkan oleh penulis seharusnya adalah aksamu pembagian ajza'i. Ajza' itu jamak dari juz'un, ajza' juz juz ya. Jadi kalau sudah ngantuk di juz juz ini ya. Ajza'il kalami, pembagian aqsam itu pembagian ajza', itu komponen-komponen al-kalami, al-kalam salah satu tiga. Jadi bukan disebut apa aqsamul kalami salah satu. Paham sampai sini? Itu yang diinginkan oleh penulis seharusnya. Kemudian fa aqsamul kalami maka pembagian al-kalami, al-kalam hiya, dia itu kesapa pembagian dia salah satu al-mutaqaddimatu, tiga yang telah disebutkan sebelumnya, tiga sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, maksudnya seperti itu. Yaitu apa? Yang pertama al-mufradu tunggal, wal-jumlatu itu jumlah sempurna, jumlah mufidah, al-jumlatu mufidatu, wa-shibhul jumlati dan kalimat tidak sempurna. Wahadihi dan ini aqsamun, ini adalah pembagian litilkal ajza'i untuk komponen-komponen tersebut. Nah sekarang fal awal, sekarang pembagian yang pertama dari apa ya ajzaul kalam. Di ajzaul kalam kalau kita disebut kada adalah apa, kalau misalnya disebut apakah boleh disebut aqsamul kalimati, boleh atau tidak boleh. Macam-macam kata mas, kata benda, kata kerja, harf ya. Yang tidak ada pembagian kata itu adalah kata-katanya. Ya kalau kata-katanya gak bisa dibagi mas, kan ada dua itu, katanya. Maksudnya pembagian kata-kata itu dalam bahasa Arab adalah al-kalimatu. Kayak kemarin itu kalau antum tidak nyimak akan menjadi blunder. Seperti ini. Kemarin itu kemarin sudah kita bahas tentang apa? Tentang kalimat dalam bahasa Arab itu apa namanya? Al-jumlatu. Dan al-kalimatu dalam bahasa Arabnya itu adalah maknanya bahasa Indonesianya apa? Kata. Ingat-ingat tuh. Tulis lagi atau enggak? Hah? Tidak usah. Paham ya? Tenan gie, fit, ya. Sekarang fal awal, yang pertama, al ismu itu nama depan dari bapak anak. Loh kok ketawa? Bener. Pak Ismudiono. Lo yang patuh. Ya. Pertanyaan dari Mas Gunawan, Allahumma barik. Hasan, yang sering belajar dulu, ya, ada orang yang mempelajari aksamul kalam, pembagian al kalam, itu langsung disebut apa? Ismun, fi'lun, wa harfun. Itu tidak salah total, tapi salah persepsi. Yang benar adalah al kalam di sini apa? Lafdun murakkab. Ya, lafzul murakkab al-mufid bil wad'i. Ya kan? Nah, kalau murakkab, apakah mungkin dia sebutkan isim? Isim itu satu benda loh. Satu kata benda. Fi'il, kata kerja satu saja. Ya, huruf itu satu huruf saja. Kalau disebut bahwasannya ajzaul kalam itu adalah al-asma wal af'al wal huruf, itu mungkin. Paham atau tidak? Karena al kalam di sini adalah suatu yang global. Susunan kata-kata yang lebih dari dua kata. Yang memiliki makna memberikan manfaat yang sempurna menurut bahasa Arab. Kita tidak mengatakan salah total, tapi di situ persepsinya harus diluruskan. Bahasanya aksamul kalam, antum harus paham al kalam itu apa dulu. Paham kan di sini? Kalau al kalam antum sudah paham, maka ketika antum menyebutkan isim, fiil dan harf itu adalah bagian dari komponen al kalam, bukan al kalam itu sendiri. Paham ya? San. Ada yang masih bingung? Mas, ujuk. Bisa ya? Allah. Mas Triyono, bisa? Pahami? Pernah belajar ya? Belum. Belum dua kali. Ya. Ya. Sekarang fal awwalu, yang pertama. Al ismu wa huwa, itu saingannya bapak ana. Kalau bapak ana ismu Diono, kalau ini ismu wahwa. Belum ada itu. Ada yang tertarik dengan nama itu? Nah. Nah. Wahwa ma dalla ala makna fi nafsihi wa lam yaqtarin bi zamanin. Di sini jelaskan. Wa huwa ma dalla ala ma'nan fi nafsihi wa lam yaqtarin biz zamanin. Dia itu adalah isim, itu kata benda. Maksudnya kata benda di sini adalah ma dalla. Apa-apa yang menunjukkan ma dalla. Apa-apa yang menunjukkan ala maknan, kepada makna fi nafsihi yang dapat difahami langsung dari kata itu sendiri, yaitu fi nafsi ai fi nafsi, pada kata itu sendiri. Ya. Walam yaktarin, dan tidak ada kaitannya bizamanin, dengan waktu. Misalnya apa? Kopi. Kopi. Kopi tidak ada namanya kopi masa lalu, kopi yang akan datang enggak ada. Kopi itu akan selalu pahit dan menyebabkan seseorang hilang ngantuknya. Bagi yang tahu ya. Nah. Ada yang mau kopi? Di luar sudah ada. Ya, sudah ada. Di luar sudah ada. Jadi nanti bagi yang sudah ngantuk-ngantuk, ana langsung kasih pertanyaan. Kalau enggak bisa jawab langsung keluar ambil kopi. Ini ada kopi langka hari ini. Kopi putih. Nah, biar antum merasakan kopinya ini panas. Nah, kita lanjutkan. Isim itu adalah apa? Ya, apa yang menunjukkan pada makna yang terdapat pada dirinya sendiri. Walam yaktarin bizamanin, dan tidak ada kaitannya dengan waktu. Ya, di PDF ini halaman 9 sudah terjemahkan semua. Jadi seharusnya ana baca ini cepat, enggak pakai lama. Ayo, lama itu karena belum mau bisa. Bingung ana kalau ada yang cerdas seperti itu. Dikit-dikit ngaitin kopi. Wasani yang kedua, al-fi'lu. Al-fi'lu itu kata kerja. Wahwa, dan dia itu adalah ma dalla ala ma'nan fi nafsihi. Madalla ala makna fi nafsihi wa ya. Jadi iktarana yaktarinu artinya bersanding, berikatan ya, sejajar. Itu dari iktarana yaktarinu bizamanin, dengan waktu madin yang lampau, au hadir yang sekarang, yang sekarang. Yang sekarang. Au mustaqbalin, atau yang akan datang. Mislu anfaqa yunfiqu anfiq. Ulangi lagi, wasani yang kedua, al-fi'lu. Al-fi'lu kata kerja. Kata kerja. Wahwa, dan dia itu madalla, apa yang menunjukkan ala maknan, pada suatu makna, fi nafsihi, yang ada pada dirinya, atau yang terdapat dalam kata tersebut. Waqtarona, dan yang bersanding. Makanya kemarin ada viral ya, corona yang ada di Iqra. Itu gak benar itu. Salah itu mas. Itu namanya cucukologi. Dan yang mencucukologinya itu gak ngerti bahasa Arab. Semoga Allah azza wajalla memaafkannya dan juga memberikan dia ini. Itu sering terjadi cocokologi. Ada korona. Itu pakai ko. Berbeda dengan cu. Ya. Kalau corona itu ada di bahasa Sunda. Corona. Ya, mulai dagel. Karena anda melihat ada yang sudah 5 watt. Jadi iqtarona yaqtarinu. Ya. Bi zamanin madi. Dengan waktu yang lampau au hadir atau yang present, yang sekarang, waktu sekarang au mustaqbalin atau yang akan datang. Mithlu contohnya anfaqo. Anfaqo fi'il madhi. Untuk apa? Untuk dia telah berinfak. Ya, anfaqo. Ya, dia telah berinfak. Kemudian yunfiku. Dia akan berinfak. Yunfiku. Anfaqo yunfiku. Dia akan berinfak. Kemudian anfik. Berinfaklah. Berinfaklah. Anfik. Langsung di sini. Nah, kemudian wasalisu yang ketiga. Yang ketiga al-harfu. Al-harfu. Wahwa yaitu al kita lanjutkan. Ya. والثالث الحرف وهو الموضوع لمعنى في غيره نحو من لمعنى الابتداء وتسمى حروف المعاني تمييزا لها عن حروف المباني وهي الحروف الهجائية التي تتركب منها الكلمات وتسمى حروف المباني. Jadi as-salisatu was-salisu, ya, was-salisu yang ketiga, was-salisu yang ketiga, al-harfu wahwa, yaitu al-mawdu'u lima'nan الموضوع لمعنى في غيره الموضوع kata yang menunjukkan lima'na pada suatu makna kata yang menunjukkan pada suatu makna fi di dalam ghairihi dalam selainnya artinya apa dia menjadi al-maudu sebagai topik pembicaraan ketika apa ketika maknanya muncul apabila dia bersama dengan selainnya dia tidak bisa berdiri sendiri tidak bisa berdiri sendiri. Nahwu contohnya apa? Min itu apa artinya? Dari. Antum mengetahui dari karena itu bahasa Indonesia aja. Tapi kalau dalam bahasa Arab ya, di dalam alfiyah man juga bisa dikatakan min. Qillatul istimal. Ya. Min anta min anta. Jadi bukan man anta, tapi terkadang boleh mengatakan min anta. Tapi tidak banyak menggunakannya. Sedikit penggunaannya. Sehingga di situ kata-kata min terkadang tidak bisa diartikan dari. Tapi ketika disejajarkan, digandengkan dengan makna lainnya maka baru dia akan apa mempunyai makna. Paham sampai di sini? Itu min saja, Mas. Makanya dulu ketika anak awal-awal ke Abu Dhabi, anak kaget juga ada melakukan min anta. Ngomongin min. Saya salah ngomong, salah ngomong, okay. Apa anak sini ada kesalahan pendengaran? Ya, kurang rajin anak bersihkannya atau gimana? Tapi ternyata memang min. Ketika saat itu kajiannya Syekh Abdul Bari menjelaskan tentang alfiyah, beliau menjelaskan bahasa tentang min itu ya yustamal indal arab ma'akillatihi, dipakai oleh orang-orang Arab tapi sedikit pemakaiannya. Maka disebutkan di situ ya itu yustamal inda ba'dil lajah. Ya. Jadi beberapa lajah bahasa Arab ini memakai apa? Min untuk mengatakan man. Paham ini? Sehingga kalau misalnya antum menginginkan harf min belum tentu maknanya dari. Ya, sedangkan kalau dari itu bahasa Indianya adalah jenggot yang tebal, dari. Karena waktu itu Syekh Ibnu Bari juga mengatakan suanta main dek leh ya. Di waktu itu lehnya nah belum segini, masih sedikit. Kenapa antum itu? Kok jenggotnya sedikit? Ya, mudah-mudahan kayak Mas Ali itu. Awal-awal dulu anak sana. 26 tahun. Masih gini-gini muda. Masih ada ototnya. Dan dikatakan sama Syekh Suanta, main dek leh ya? Illa qali. Kenapa ini? Enggak punya leh ya? Hanya sedikit saja? Cuk, di lugu Indonesia, leh ya? Bahasa Indonesia, leh ya itu apa? Jenggot. Yang bilang, jenggot sih. Nah, itu nanti jenggot. Satu lulah kan jenggot. Sampai sekarang. Kefal ya jenggot. Ya. Balik salami ila jenggota. Ya, ketika beliau manggil istri Ana juga sebenarnya jenggota. Ya. Istrinya yang jenggot, jadi jenggota. Kalau jamaknya anak-anak-anak sebutan oleh beliau jenagir. Aina jenagir ya jenggot. Jadi beliau menginginkan untuk apa? Talinin lugho. Sebutannya di situ talinin lugho, melunakkan bahasa dengan cara-cara yang seperti itu. Seperti apa? Seperti adiknya Anas ketika dicandai oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Aba Umair, kaifa Nughair. Nughair itu burung kecil. Ya. Ada apa dengan burung kecil sekarang? Ya Aba Umair, mada, ya, mahadatha bi Nughair. Apa yang terjadi pada Nughair, burung kecil? Itu contoh-contoh yang kaitannya lafad-lafadnya hampir sama di satu matuk, tapi untuk melunakkan bahasa. Dan itu cocok bagi sebutan apa? Mujamalah bahasa-bahasa. Dibolehkan seperti itu. Tapi bukan kemudian antum menyebut sesuatu yang jelek. Nah, di situ waktu itu ketika Syekh mengatakan jenggot, ana itu di sana ma'ruf jadi jenggot. Kepala ya jenggot. Jadi ikhwan-ikhwan yang lainnya yang ikut apa kajiannya Syekh, setiap paginya, setiap sorenya kajian Syekh itu manggil ana jenggot. Karena saking sedikitnya jenggot ana. Tapi begitu tahun 2008, itu 2006. Tahun 2008 itu semua tentara, semua polisi wajib hanya setengah senti setelah September kemarin. Itu pemerintah UAE dipaksa jenggotnya semua aparatur pemerintahan termasuk tentara dan polisi dipukul rata, harus pangkas, hanya boleh setengah senti saja. Akhirnya yang ana menjadi jenggot sekarang mereka jadi jumiat. Mereka jenggotnya lebih kecil dari anak. Nah, saat itu mulai mereka bisa ketawa ketika anak itu antum mengatakan anak jenggot dikilati lihyati karena lihya anak sedikit. Baru kemudian ketika jenggot mereka dipangkas habis menjadi sedikit, anak mengatakan anta asyaddu jenggot minni. Engkau itu lebih jenggot daripada anak. Tawa. Nah, lanjut lagi. Ini tentang min, ya, makna ibtidai. Min itu terkadang untuk sebagai makna permulaan ibtidai. Watu sama dan dinamakan hurufal ma'ani. Huruf-huruf ma'ani, huruf-huruf yang ada maknanya. tamyizan, tamyiz sebagai pembeda, laha baginya, an huruful mabani, dari huruf-huruf mabani, huruf-huruf yang sifatnya di situ apa? Mabani. Mabani itu yang punya bangunan. Sedangkan ma'ani yang punya makna. Mabani yang punya bangunan. Ma'ani yang punya makna. Wahyal huruful hijaiyah. Ya, huruf mabani, huruf-huruf yang ketika digabungkan menjadi satu, menjadi bangunan yang satu, Mas. Namanya huruful mabani. Tapi kalau huruf-huruf yang dijadikan satu mengandung makna tertentu, itu namanya huruful ma'ani. Paham kan di sini? Makanya untuk membedakannya, ya, itu diletakkan di awal atau di akhir dan seterusnya. Kayak misalnya minal jumlati, min aqsamil af'ali, yang termasuk fiil-fiil. Jadi letaknya di awal dan dia bukan termasuk bagian dari kata yang ketika digabungkan menjadi bagian dari kata tertentu. Paham gak? Karena itu adalah huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah ketika digabungkan beberapa, misalnya kataba, menjadi makna tersendiri, menjadi bangunan tersendiri. Maka disebutkan apa? Huruful mabani. Huruful mabani. Dan itu yang dipakai di dalam kamus-kamus, itu adalah huruful mabani. Misalnya apa? Aslu al-kitabati. Aslul kitabati, asal kata dari kitabah, itu adalah katabah. Dan asal dari katabah itu huruf K, itu bagian dari hijaiyah. Ta, ba, itu huruf hijaiyah. Paham saya di sini? Nah, allati tatarakkabu minha al-kalimatu, yang menyusun dengannya, dengan huruf hijaiyah itu adalah al-kalimatu, berbagai kata. Berbagai apa? Kata. Fatusamma, maka dinamakan huruf al-mabani. Dinamakan apa? Huruf mabani. Ya. Sama halnya, huruf hijai itu adalah huruf boto. Kalau antum belum paham, huruf boto. Karena dengan adanya susunan boto atau batu bata itu, orang bisa membangun rumah. Rumah itu binayah atau apa? Mabani. Paham kan di sini? Belum paham? Anas, paham? Belum paham. Jai? Ya, Asrof? Ya. Siapa yang gini? Kok ketika ditanya, paham? Paham? Paham? Paham? Besoknya lagi. Bingung. Ya. Ya, lanjutkan lagi. Sekarang kita masuk pada halaman 10. Qala al-musannif rahimahullah, telah berkata musannif rahimahullah, fal ismu yu'rafu bil khafdi wat tanwini wa dukhul al alif wal lam wa alayhi wa huruf al khafdi wa hiya min wa ila wa an wa ala wa fi wa rubba wa hatta wa hasha wa mud wa mundu wal ba' wal kaf wal lam wa huruf al qasam wa hiya al waw wal ba' والتاو. Nah, nah sekarang qala al-musannif rahimahullah, telah berkata penulis rahimahullah, falism isim kata benda, falism kata benda, yu'rafu dikenali, yu'rafu dikenali, yu'rafu dikenali, bil khafdi, dengan khafat, Khafat itu apa namanya? Jar. Khafat itu menurut ahli nahwu dari Kufi Yin. Sedangkan Basri Yin itu menggunakan kata-kata jar. Makanya ada namanya jar. Jar mas. Itu benar. Karena sebutannya apa? Maksurah. Maksurah artinya dipatahkan. Kalau sudah dihajar, ya patah dia. Jatuh. Kita menjadi kasbah. Itu logikanya. Jadi kasroh, kenapa disebut kasroh? Kasroh, yaksu, patah. Kalau sudah patah, cuma kemana dia? Tuh. Kalau sudah jatuh, kofet, kofet itu turun. Ya. Makanya disebutkan kofet, jar, ya. Majrur, kasroh, majrur itu kasroh. Yu'rafu bil khafdi, dikenali dengan khafd, dengan dikasrahkan. Kemudian wat tanwini, tanwin, tanwin, wa dukhulil alifi wal lam. Antum garis atas di sini. Dukunil alifi wal lam. Itu antum garis atas, bukan garis bawah. Garis atas. Sini buat dukul alif wal lam alaihi atasnya, jadi masuknya alif lam padanya. Maksudnya di sini isim ini yu'rafu, dikenali ya, dikenali dengan bil khafdi, dengan khafd. Maksudnya di sini yu'rafu ini artinya apa? Isim dikenali dengan tanda-tanda berikut. Jadi ciri-ciri isim. Yang pertama adalah bil khafdi. Antum letakkan nomor satu di sini. Satu bil khafdi satu. Ya, bil khafdi ini artinya apa? Dengan dijarkan. Kemudian wat tanwin. Ini yang kedua. Wat tanwin. Tanwin. Patah tanwin, domah tanwin, kasrotain, kasrot tanwin. Wadduhulil alifi wal lam, masuknya al alif dan lam. Nanti akan dijelaskan oleh saya. Ini kenapa anda minta garis atasi, karena apa yang disampaikan bagian duhulil alif wal lam ini tidak benar. Harusnya duhul al, duhul al, bukan dukul alif wal lam. Alaihi atasnya. Wa hurufil khafdi. Ini yang keempat. Hurufil khafdi. Jadi yang tadi pertama khafdi, kemudian tanwin, kemudian yang kedua, yang ketiga dukul alif wal lam alaihi. Kemudian yang keempat hurufil khafdi. Hurufil khafdi. Huruf-huruf khafd. Huruf-huruf yang mengkasrohkan. Kalau tempat yang lainnya sebutkan huruful jar. Wahya dan huruful khafd ini adalah apa? Contohnya wahya min, min, wa ila, wa an, wa ala, wa fi, wa rubba, wa hatta, wa hasha, wa mud, wa mundu, wal ba'u, wal kafu, واللام وحروف القسم وهي الواو والباء والتاء. Sekarang kita membicara tentang huruf al-khafd. Huruf jar itu apa? Contohnya apa? Min. Ila. Apakah boleh mengatakan min itu dari? Ya. Untuk sementara sebagai pemudah logika antum boleh. Boleh. Tapi sesungguhnya kedepannya akan ada makna-makna lain. Sehingga terkadang ya itu antum harus memahaminya dengan kontekstual yang lebih luas lagi sesuai dengan apa yang ada di dalam kamus. Makanya disebutkan min itu dari, ila ke atau menuju ke, ila ke, wa'an dari lagi, wa'ala apa atas, wa'fi di dalam, ya di dalam, ya di dalam kantuknya akan ada kopi yang harus diminum. Ustazah silakan mengambil kopinya, sudah disediakan. Betul, mencari sinsin. Ada yang ngantuk lagi? Dan itu bukan aib kalau anak mengatakan mas ambil kopi. Justru itu disayang om. Karena disuruh minum kopi, tidak disuruh raup kopi. Coba kalau suruh ya, membasuh muka pakai kopi, raup kopi. Belum ada itu merek kopi, raup kopi. Ini menarik juga. Sampai ke Emir kopi nanti kita bisa raup kopi. Ya. Ya. Mencurkan. Lihat ini minumnya tangan kanan dari sini. Gak usah. Ya. Ini untuk memintahkan rasakan doa. Kalau dikatakan pajar kajian tanpa THR akan karena anda belum terbiasa. Tapi kalau sudah terbiasa, ya, anda nggak akan dendakel seperti ini. Jadi anda harus memaluminya. Pasti tujuan atas siapa dulu? Aku belum tahu aja. Kalau anda sudah kecil, bisa. Ya terus nih. Wafi di dalam, warubba. Rubba itu mengkaitkan dengan apa? Rubba. Siapa yang tahu? Rubba. Rubba. Nah, rubba. So ini. Berapa? Ayolah, rubba. Ayolah. Itu adanya menjelaskan tentang sedikit. Rubba. Wahatta. Ini ada kemudian wahatta. Hatta itu apa? Hatta balagatul qulub. Hatta apa? Sampai atau bahkan, dan maknanya banyak hatta itu. Wahasha. Ya, asal man hasha itu apa? Semoga. Tenangnya. Hasha. An yakuna من حفاظ القرآن. حاشا حاشا بحاشا kecuali siapa? Siapa yang tahu? Hasya. Hasya wa mud. Ini kaitannya dengan apa? Mud itu titik. Mundu itu sejak. Hasya ada tulis istisna kecualian. Ya. Takunu harfu jarri. Au. Ya. Jadi ada tulis istisna kecualian. Hasya. Hasya lillah. Kemudian mud, mud itu harf jar, yadkhulu ala ism zaman wa yakunu bi makna min, maknanya juga min, dari, atau juga bi makna fi. Bi makna apa? Fi. Kemudian mundu ya, wal ba'u, ba itu artinya bi dengan, wal kafu kaf artinya apa? Kasajarati, kal qahwati seperti, wal lamu liman, limanil mulku lillahi, manil mulku illa li lam illahi al-wahidul qahhar. Sebenarnya apa? Li itu untuk. Ya. Kalau untuk, untukmu gimana? Laka. Maka sebutkan bukan li tapi lam. Bagaimana limanil mulkul yawm lillahi wahidul qahhar. Surat Ghafir ya. Limanil mulkul yawm lillahi wahidul qahhar. Surat Ghafir ayat 11. Nah, ini lam wa huruful qasam dan huruf-huruf sumpah. Itu apa? Wallahi, billahi, tallahi. Ini wawu, ba dan ta. wawu, ba, dan ta. Kalau demi Allah, ya, ini juga termasuk akidah. Apakah boleh bi abi anta wa ummi, boleh enggak qasam demi bapakku dan ibuku, boleh atau tidak? Hah? Tidak boleh. Kenapa alasan? Apa Mas Ahmad Sobir? Alasan lombat. Sumpah itu hanya boleh dengan menggunakan nama Allah Azza Wajalla. Kalau mengatakan demi Ka'bah, boleh atau tidak? Kenapa? Kalau dikatakan di Rabbil Ka'bah, boleh? Boleh. Tanya, kok kajian nahwu membahas tentang akidah? Maka dari itu semua harusnya berawal dari akidah. Sehingga ketika antum itu membahas apa saja, ya itu bisa antum gabungkan dengan pembahasan akidah. Karena akidah itu pondasi, dan setiap pondasi itu pasti mengenai semua hal. Karena semua hal itu berdiri tegak di atasnya. Paham atau ini? Bahkan di dalam Mandhumah Al-Baikuniyah yang kita pelajari setiap hari Sabtu, itu Syekh Saleh, Syekh Muhammad bin Saleh Utsaimin rahimahullah, ya, ketika itu dijelaskan juga oleh Syekh Saleh Masyariullah tentang apa yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Utsaimin rahimahullah, ini adalah mengkaitkan kata-kata dalam mushalah hadis dengan pembahasan akidah. Kok bisa? Kaitannya dengan misalnya tentang Bismillahirrahmanirrahim. Itu ada 3 halaman sendiri membahas tentang masalah Bismillahirrahmanirrahim. Dijelaskan tentang tauhid rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat, bahkan sampai sejauh itu. Sehingga di situ bukan termasuk aib ketika antum membahas nahwu, tapi yang antum pelajari di situ juga membahas tentang apa? Tentang akidah. Paham? Misalnya apa? Kajiannya apa? Tafsir. Tapi ternyata kajian tafsir di situ dipenuhi dengan apa? Materi-materi yang kaitannya dengan akidah. Itu dibolehkan. Bahkan itu dianjurkan. Ketika antum mendapati ya masyarakat yang belum bisa menerima tentang akidah Islamiyah, maka kalau misalnya orang mendengar kajiannya tentang apa? Akidah. Mustigui. Itu sudah ditengarai sesuatu yang negatif. Maka boleh mengatakan apa? Kajiannya apa? Kajian madhab Syafi'i, fikih madhab Syafi'i. Dibolehkan. Namun di dalamnya itu isinya tentang berbagai macam hal. Sebagaimana masyayikh di UAE itu kajiannya tidak bisa sembarangan. Mereka membahas kitab-kitab yang besar, ya, seperti apa? Al-Muwatta. Al-Muwatta Ibn Malik, ya, Imam Malik, ya. Imam Malik bin Anas. Apa bedanya Malik bin Anas dan Anas bin Malik? Apakah itu anak dan bapak? Apa itu? Anak sama bapak? Anas bin Malik, ya, sahabat Anas bin Malik dan Malik bin Anas, itu anak bapak. Anak bapak tuh ya. Anak bapak, ya. Allah Allah, jadi itu. Karena dari tadi aku kayaknya begini. Seperti limawat mana gitu. Kalau oh, lima gitu ya. Nah. Dulu sampai aku. Ya. hidayat. Anas bin Malik dan Malik bin Anas, anak dengan bapak atau bagaimana? Hubungannya apa? Anas bin Malik, sahabat Anas bin Malik dengan Imam Malik bin Anas, anak bapak atau bukan? Hah? Bukan. Alasannya? Hah? Tebak-tebak aja. Masya Allah. Jangan-jangan ketika antum melamar istri antum waktu itu tebak-tebakan juga. Jadi anak tidak meminta antum begitu, karena antum menebak. Menebak itu akan menjawab. Luk, anak bapak atau bapak anak? Belum tahu, ayo. Beda. Alasannya kenapa, Mas? Beda generasi. Taunya? Sip. Ingat-ingat. Anas bin Malik, 1993 Hijriah. Dan Malik bin Anas, itu 179. Sudah, itu semua. Lombar. Insyaallah beda. Memberikan kecerdasan kepada antum semua. Jadi al-wawu wal-ba'u wa ta'u. Sekarang qala syarih wafaqahullah berkata, syarih wafaqahullah Syekh Saleh bin Abdullah bin Hamad al-Utsaimin, lamma bayyana al-musannif rahimahullah haqiqat al-kalam wa aqsamahu لما بين المصنف رحمه الله حقيقة الكلام وأقسامه شرع يذكر العلامات التي يتميز بها كل اسم من أقسام الكلمة عن غيره وابتدأ ذلك ببيان علامات الاسم ببيان علامات الاسم ثم أتبعها بعلامات الفعل ثم ختم بعلامات الحرف. Jadi di sini jelaskan lama ketika makanya kalau antum itu mikir jangan lama. Kalau nggak bisa bilang aja Allahu a'lam. Nggak bisa Ustaz, mau belajar. Itu kalau diam. Malam ketika nek. Bayyana al-musannifu bayyana telah menjelaskan al-musannifu penulis rahimahullah haqiqatal kalami. Ikatnya kalam. Wa aqsamahu. Wa aqsamal wa'aqsamahu dan pembagiannya. Maksudnya apa? Pembagian al-kalam. Syara'a yadkurul alamati. Syara'a mas. Yadkurul alamati. Maksudnya ini adalah seolah-olah mendapati dua fi'il datang bersama. Syara'a. Hai. Di sini katanya lamma bayyana al-musannif rahimahullah haqiqatan kalam wa aqsamu syara'a. Kemudian bersegera. Maksudnya seperti itu. Paham ini? Jadi bukan ya, anda paham ini arti dari insyaAllah. Ini ada syara'a yashra'u syuru'an syara'a al-muhadiru yulki muhadarah. Itu syara' al-muhadar. Artinya apa? Memberikan. Memberikan. Memulai kajian. Kemudian juga syara'a di sini apa? Syara'a yashra'u syar'an. Syara' Allahu dina. Ya. Yang memberikan syariat. Allah lah yang memberikan syariat agama ini yang menjelaskan. Apa ini? Ini bedanya yang pertama dan yang kedua. Syara'a yang pertama yasyra'u syuru'an. Masdarnya syuru'an. Kalau yang kedua adalah syara'an. Nah, disebutkan di sini syara'an al-hadir. Syara'a al-hadir. Yaitu al-batu fiha, memulai. Jadi memulai yadkurul alamati, menulis memulai, menulis memulai menyebutkan. Yadkurul alamati, tanda-tanda. Makanya alamat bahasa Indonesianya, mas alamatnya mana? Artinya apa? Tandanya antum yang membedakan antum dengan yang lainnya mana? Salah satu adalah tempat tinggal. Ya. Makanya orang Indonesia mengatakan alamat itu apa? Tempat tinggal. Dalam alamat bahasa Arabnya adalah tanda. Tanda-tanda. Jadi kalau misalnya antum dalam keadaan seperti ini, itu apa itu? Mati ngantuk, rumahnya ngantuk, itu rumahnya ngantuk. Oleh karena itu di sini katakan, ya, ia tamayyiz, membedakan. Makanya membedakan. Mas, usia anaknya itu berapa? Wah, itu usianya sudah tamyiz. Tamyiz itu artinya sudah membedakan. Mana yang baik, mana yang benar, dia sudah apa? Bisa membedakan. Ai umruhu tamyiz. Umurnya apa? Sudah tamyiz. Beda lagi kalau apa? Namanya siapa? Mas Tamyiz. Nah, beda lagi tamyiz. Oke, sin beda lagi. Beda lagi. Jelaskan. Ya tamayyazu biha kullu qismin. membedakan dengannya, membedakan dengannya setiap bagian dari bagian-bagian kalimat an ghairihi, dari selainnya. Artinya apa? Masing-masing itu punya apa? Punya tanda-tanda yang sendiri-sendiri. Isim punya tanda sendiri, ciri-ciri sendiri, fi'il punya ciri-ciri sendiri, dan harf punya ciri sendiri-sendiri. Paham dalam isim? Wabtada'a dhalika bibayani alamatil ismi, thumma adba'aha bi'alamatil fi'li, thumma khatama bi'alamatil harfi. Wabtada'a, kemudian ya, penulis memulai yang demikian, artinya menjelaskan tentang apa? Ya, hakikatul kalam. Itu memulai beliau dengan apa? Dibayani alamatul ismi, penjelasan tentang berbagai macam alamat isim, ciri-ciri isim. Tsumma atba'aha bi alamatil fi'li, kemudian mengikutinya dengan alamat-alamat fi'il. Tsumma khatama, kemudian mengakhirkan. Mengakhirkan apa? Bi alamatil harfi, dengan alamat harf. Alamat apa? Harf. Nah, sekarang fadzakara awalan arba'a alamatin tumayyizul isma 'anil fi'li wal harfi wa hiya adillatul ismiyatil kalimati ay yakunu kullu wahidin minha dalilan syahidan ala annal kalimata anna kalimata ma hiya ismun anna kalimata hiya ya anna kalimata ma di sini ya ismu. Nah, sekarang fa dzakara, kemudian penulis menyebutkan awalan, yang pertama arba'a alamatin, pertama ada 4 tanda. Tumayyizul isma anil fi'li wal harfi, 4 macam tanda. Tumayyizul isma, membedakan isim, membedakan kata benda, anil fi'li, dari kata kerja, wal harfi, dari huruf, dari kata kerja dan huruf. Wahia, dia itu adalah adillatul ismiyatil kalimati, dia adalah dalil-dalil kata benda, ya. Adillatul ismiyatil kalimati, dalil-dalil kata benda dari suatu kata, dari suatu. Wahya adilatul ismiyati al-kalimat, ini ada dalil. Adilatul isminya maksudnya adalah dalil kalau suatu kata itu benda. Itu apa toh? Itu adanya apa? Ada 4 ciri, 4 tanda itu isim, bukan fi'il, bukan harf, itu hanya isim. Contohnya ay yakunu kulli wahidin, setiap masing-masing, kulu wahidin, setiap masing-masing, minha, darinya, syahidan, menyaksikan, ala atas, anna kalimata, bahasanya kalimat kata, ma, kalimat ma, kata ma, itu apa? Hiya ismun. Ma itu adalah isim, kata benda. Ma itu apa? Isim, kata benda. Nah, makanya kalau misalnya ma itu adalah kata benda, bagaimana dengan mama? Mama jadi apa? Isim, isim. Ini menjadi apa? Ya isim. Jadi kata ma itu adalah isim. Jadi kalau mama jadi isim, isim. Nanti kalau antum manggil mama, sini sini, boleh enggak? Enggak boleh. Kemudian fa awwaluha, yang pertama ciri dari isim yang pertama adalah al-khafdu. Antum tulis di atasnya al-jar. Al-jarru. Boleh. Al jarru. Wahadihi, ya, ana baca dulu satu paragraf ini. Wahadihi ibaratul kufiyin wa yusamma indal basriyin al-jarr wa huwa al-kasratu allati yuhdithuha al-amilu aw manaba anha ka qawlika marartu bil masjidi fal kasratu al muharrikatu lidali hiya al khaf. Jadi ana ulangi, fa awwaluha, yang pertama ciri isim yang pertama apa? Al khaf atau jar. Hadhihi ibaratun kufiyin. Ini adalah ungkapan yang dipakai orang-orang ahli bahasa dari Kufi. Kufah. Kufah itu mana toh? Kufah. Hah? I Irak. Kufah mas, mana mas Kufah? Kufah mana mas? Gak ada yang tahu. Kufah nggak tahu mas. Ya. Ini biar antum paham. Kufah. Kufah itu di Irak, mas. Kalau tadi sudah yakin, sekarang menjadi apa? Ainul yakin. Sudah lihat dengan mata kepala sendiri. Kufah. Al-Kufah itu ada di Irak, dekat dengan Najaf. Dengan Najaf. Nah, ini di atasnya Kufah ini apa? Karbala. Ini Kufah. Ini Madinah di sini. Jawab. Nah. Itu di Irak. Nah, sekarang ini Basrah. Basrah itu di mana? Nah, ini Basrah. Ini di Irak juga. Ya, satu negara beda mazhab Nahwi. Basrah dan Kufah. Ini Basrah, ini tadi Kufah. Ini Basrah. Karena dulu Irak itu sebenarnya adalah negeri yang Masya Allah untuk kebangkitan ilmu di sana berjuang tinggi. Banyak semangat dari sehingga apa? Basrah dan Kufah itu dari mana? Dari Irak. Allah alam Pak, karena bisa mengatakan dia dari walaupun dalam baca cuman Allah alam untuk tahqiq cerita yang seperti itu, tafsir cerita yang seperti itu Allah alam. Jadi itu tidak mempengaruhi kita sama sekali. Antum bisa jawab atau jangan jawab, tidak mempengaruhi antum bisa nahu atau tidak. Iya kan? Jadi kalau antum bisa jawab, iya itu 1001 malam dari Basrah, benar itu. Nah sekarang mas, coba bacakan satu lembar ini semuanya gundul. Setelah antum bisa menjawab bahwa 1001 malam itu dari Basrah. Gak ada pengaruhnya, gak ngefek. Sesuatu yang gak ngefek, ya kita tinggalkan. Tapi ya kapan-kapan kalau ada waktu, kita bahas. Tapi karena tidak menjawabkan sesuatu, karena menjawabnya Allah. Sekarang mas, kopet tadi juga. Ini jadi wahadil ibarah kufiyin, orang-orang Kufah, orang-orang ahli nahwu dari Kufah memakainya apa? Al-kopet. Wa yusamma indal basriyin, sedangkan orang-orang ahli dari Basrah ini memakai apa? Al-jar. Wa huwa al-kasratu allati yuhdithuha al-amilu au manaba anha, au manaba anha. Ya, itu adalah kasrah, itu adalah ya ungkapan yang dipakai oleh ahli bahasa Arab dari Kufi, ya dari Kufah, bukan dari Kufi. Ini jadi Kufah Irak. Dan ungkapan yang dipakai oleh Basrah Irak juga sebagai aljar. Sebagai apa? Aljar. Wahwa al-kasratu, yaitu adalah kasrah. Allati yuhdithuha al-amilu au manaba anha, itu untuk tanda yang diakibatkan adanya amil faktor. Amil, amil maksudnya itu adalah faktor atau apa yang menggantikannya. Manaba anha, apa yang menggantikannya. Kakaulika, yaitu seperti apa perkataanmu? Marartu bil masjidi, aku melewati masjid. Fal kasratu al muharrikatu, maka kasrah al muharrikatu, kasrah yang dinamik. Muharrikah itu artinya apa? Dinamik. Kasrah yang dinamik. Karena apa? Bisa marartu bil masjid. Ini kasrahnya masjid. Tapi juga nantinya bisa jadi apa? Masjidah masjid. Maka disebutkan di sini al-kasrah al-muharrika yang mengagetkan apa? Untuk menggerakkan. Makanya itu menjadi apa? Al-kasratu al-muharrikatu lidali, untuk menunjukkan. Lidali menunjukkan dia, dia itu apa? Al-khofu, dia itu khofu. Khofu itu apa? Kas, kasrah. Nah, sekarang wasaniha, yang kedua ciri isim. Ya, ciri isim yang kedua apa? At-tanwinu, tanwin. Wahwa nunun sakinatun talhaku. Ya, nunun talhaku akhiral ismi bil wasli lafdan. Wa tufarikuhu khattan wa waqfan yudallu alaiha bitakraril harakati, bitakraril harakati. Fatakunu dommataini au fathataini au kasrataini kaqaulika marartu bi Muhammadin al-laylata fal kasratani al-muharikatani lidjali disemian tanwinan. Yang kedua ini tanwin. Tanwin. Wawa nunun sakinatun. Nun sakinah. Nun sakinah itu apa, Mas Mustafa? Nun sakinah. Hah? Kesupen. Nun sakinah itu artinya kesupen. Iya betul, Mas Mustafa? Ya. Mas Rista. Aywa, ahlan wa sahlan. Nun sakinah itu apa, Mas? Wah. Tanyakan kepada yang tahu. Hah? Di sampingnya kepada Mas Anggoro. Oke, Mas Anggoro, paham enggak? Nun sakinah. Mas Furqon. Ayo, ya Allah. Si aku dosa. Kan nanti pembeda. Ya Allah, Mas Furqon. Nun sakinah. Oh, tak. Ya. Mas Anas, oh, nun sakinah. Hah? Nun sukun. Ayo. Nun sakinah. Kamu tahu enggak? Nun sukun. Kenapa disebutkan nun sakinah? Nun di akhir kata. Kalau ada yang manggil, ya, Mas Gunawan. Mas Gunawan, nun. Ya, dan jawabnya pelan, nun. Itu namanya berarti Mas Gunawan sakinah, tenang Mas. Tapi kalau manggilnya Mas Gunawan, nah, itu bukan nun sakinah, dan itu. Jadi sakinah itu artinya mati. Orang mati itu masih gerak atau tidak? Sakin, tenang. Nah, sakinah mawadah wa manah, kan? Itu akan kan? Sakinah mawadah wa manah, itu kan? Nah. Sakinah itu tenang. Tidak banyak mengeluh, tidak berteriak-teriak di sana sini. Makanya disebutkan nun sakinah karena nunnya itu disukun. Dia tidak menerima harokat, tidak bisa bergerak. Paham enggak? Oke, tak anda nun. Koyone nun. Seperti ini. Jelaskan kepada antum ini Kelihatan enggak nih? Sudah ya. Nun. Nun kasih. Ini apa? Nu. Nasi uduk. Nu. Oh. Ini baca dulu. Jadi benar. Nu. Ya. N sama U. Nu. Kemudian nun dengan sukun. Nah, ini dia bisa bergerak kapan saja. Tambahkan nanu, nuni, nuna. Apa? Bisa ditambahkan. Tapi kalau nun yang sudah sakinah di sini, ya, nun sakinah di sini, dia tidak bisa ditambahin. Dia sudah tenang di alamnya. Ya, sudah tenang di alamnya. Ini tidak bisa bergerak lagi, Mas. Makanya sakinah. Ya. Ngerti enggak? Sakinah mawadah warahmah. Nah, itu tenang. Sakinah itu tenang. Itu istri anak Mas, jangan macam-macam, Mas. Oh. Assalamualaikum. Menjemput-jemput istri orang. Enggak, sekarang yang jelas antum bedanya paham? Nun sakinah, nun yang disukunkan. Sukun itu dari sakana yaskunu, sukunun. Ya, mati. Kenapa disebutkan mati? Dia enggak bisa bergerak, Mas. Mati. Ya. Sudah tenang di alam. Itu nun mati. Nun sakinah. Makanya disebutkan di sini. Itu kaitannya dengan apa? Tanwin. Ya. Sakinatun nunun sakinatun talhaku. Ya. Talhaku akhirul ismi. Yang dia itu apa? Talhaku talhaku bergabung bertemu akhirul ismi dengan akhir isim kata benda fil wasli dalam wasol dalam link dalam penyambungan lafdon sebagai suatu lafad lafdon sebagai suatu lafad watufarrikuhu khotton wawakfan watufarrikuhu dan yang membedakan sebagai apa? Khotton, khotton itu garis wakfan wakaf, berhenti sehingga nun sakinah itu terjadinya di akhir isim fil wasli di dalam link masih dianggap sebagai satu lafaz yang membedakan dengan khot dengan garis wawakfan dengan apa tanda berhenti yudallu ditunjukkan alaiha atasnya bit takraril harakati dengan pengulangan takrar. Makanya ada tikrar, ada takrar, maknanya hampir sama. Al-fahmu bitikrar, kefahaman itu dengan diulang-ulang, Mas. Ustaz, 20 tahun yang lalu saya belajar al-juruhiyah. Sekarang saya belajar lagi, Ustaz. Alhamdulillah. Semoga pengulangan antum ini memberikan banyak manfaat, banyak pemahaman. Ya. Tidak ada namanya aib mengulang ilmu. Justru al-fahmu bitikrar, kefahaman itu bisa didapat dengan diulang-ulang. Tapi kalau guyune bola-bali wong, hati Mas. Hati. Jangan jadi bahaya itu. Ataupun yang dikit-dikit ngontak ngantuk. Ya. Maka dia sudah mendekati sakinah. Loh, itu disebutkan apa? Mautul lahiq. Ya, apa mautul lahdhah. An-naumu mautul lahdhah. Tidur itu adalah kematian sesaat. Makanya doa bangun tidur itu apa, Mas Arifin? BBBBB, cepat-cepat Mas. Ba'dana. Hah? Arti nih. Belum tahu, Pak Apal. Ewan. Mas Haris, komat kami sendiri, ayo dibacakan kepada yang lainnya. Ayo, Pak. Yo, kenapa disebutkan di situ ahyana ba'dama amatana? Apa artinya amatana di situ? Menghidupkan setelah mati. Ai, sebutkannya an-naumu akhul maut. Sebutannya an-naumu akhul maut. Tidur itu saudaranya kematian. Makanya disebutkan an-naumu al-mautul lahdhah. Kematian sesaat. Ya. Makanya sesaat, kalau antum pun sesaat sudah konslet, Mas. Makanya dilarang konslet ketika kajian. Karena listriknya gak akan nyambung. Kalau listrik gak akan nyambung, bunyinya tit, tit, tit, tit, tit. Ya kan? Yang pakai pulsa itu. Makanya ketika misalnya antum ditanya sesuatu, jawabannya apa? Tit, tit. Gak nyambung jadinya. Ya. Jadi jangan sampai antum ketika kajian tidur, akhirnya menjadi tidak nyambung. Ketika ditanya, ya, jawabannya Allahu a'lam. Dan itu tanda yang harus segera mengisi pulsa segera. Nah, lanjutkan lagi. Jadi kalau misalnya antum mengantuk, langsung ke sana, Mas. Ambil wudu begini, ya, tapi enggak usah digini-gini, ya. Jangan. Sian. Ya, minum kopi. Nah, sekarang fatakunu dhammatain. Ketika diulang itu menjadi dua dhammah. Dhammah diulang menjadi dua dhammah. Fathah diulang menjadi dua fathah, fathatain. Fathatain. Au kasratain. Kasrah diulang dua kali menjadi apa? Kasratain. Kaqaulika, sebagaimana omonganmu, ucapanmu, marartu bi Muhammadin al-lailata. Marartu, aku melewati. Aku melewati Muhammad pada malam hari. Lailata. Ya, makanya lailah itu biasanya dimansubkan. Karena sebagai apa? Sebagai apa? Lailah di sini. Hah? Sebagai apa? Hah? Maf'ulun bihi. Nah, memang Lailah loh. Maf'ulun bukan bi. Ini sekali. Ini kaitannya dengan waktu. Nanti kita belajar ada maf'ulun bihi, ada maf'ulun fihi. Maf'ul. Maf'ul. Nah, seterusnya. Fal kasrotani. Kasrotani di mana nih? Kasrotani. Ini di sini loh, Mas. Muhammad Din ini, Mas. Muhammad Din. Ya, Muhammad Din. Lidali. Menunjukkan yusammayani, dinamakan keduanya tanwinan. Kasroh dobel itu menjadi apa? Tanwinan. Ya. Jadi kalau misalnya antum itu sebagai agen dobel, atau dobel agen, maka menjadi antum itu tanwin. Ya, dobel agen yang gimana, Ustaz? Dobel yang ngaji, yang ngantuk. Itu menjadi tanwin. Karena antum mengulang apa yang ada di rumah, antum ulang di sini. Jangan. Jangan. Jangan, Mas Salman, ya. Ya. Bu Yazid, semangat. Ayo, Allah membarik. Ya, jangan tanwin, ya. Wasalithuha, yang ketiga, dukhulu al. Ingat, no. Itu yang antum garis atasi. Bukan dukhulul alif wal lam, tapi dukhulul al. Yang benar adalah masuknya al, bukan masuknya alif dan lam. Ala kalimati, pada suatu kalimat, satu kata. Fatakunu awwaluha, maka pertama kalinya, ya. Fatakunu awwalaha, ya. Fatakunu awwalaha ka kalimati darsin, seperti perkataan dars, kajian. Tadkhulu alaiha, masuk di dalamnya al. Fatasiru, kemudian berubah. Fatasiru, maka kemudian berubah. Fatasiru, maka menjadi berubah. Ad-darsu. Ad-darsu. Jadi awalnya darsun menjadi ad-darsu. Nah, kemudian halaman ke-11. Wa asyara al-musannifu ila hadhil alamati biqoulihi, dan musannif, penulis, memberikan isyarat. Asyara, asyara itu memberikan isyarat. Ila hadhil alamati, kepada tanda-tanda ini, dengan apa? Biqoulihi, dengan perkataannya wa dukhulil alifi wal lam, masuknya alif dan lam. Wal mutaqarriru inda ahli al-arabiyyati, yang mutaqarrir, ditetapkan, atau telah menjadi ketetapan. Telah menjadi ketetapan. Al mutaqarrir inda ahli al-arabiyyati, menurut ahli bahasa Arab, ya, menurut ahli bahasa Arab. Annal kalimata, bahwasannya al kalimata, kata itu mukawwanata, ya, suatu kata itu disusun. Mukawwanata min harfain, dari dua huruf. Dari apa? Dua huruf. Fa aktsara, atau lebih, ya, atau lebih. Yuntaku bimusammaha la ismiha, maka diucapkan. Yuntaku diucapkan, yuntaku diucapkan bimusammaha. Musammaha, ya, yang dinamakannya, yang biasa dinamakannya. Ya. Jadi yang biasa dinamakan musamma itu artinya biasa dinamakan. La ismiha, bukan namanya. Bukan namanya. Jadi kalau misalnya ada dua, maka ini disebutkan dua, maka ini sudah satu kata, bukan dukhul alif wal lam, karena ini dua huruf. Maka ketika dua huruf, maka menjadi apa? Satu kata. Tidak disebut satu huruf satu huruf, tidak. Karena kata itu terdiri dari dua huruf atau lebih. Paham kan di sini? Maka disebutkan al, bukan alif wal lam. Paham sih? Karena wadukhulul alifu wal lam, alif wal lam itu tidak mengatakan apa? Iktiran bin nafsul waqt. Terkadang bisa apa? Penyetaraan. Alif dan lam berdiri sendiri-sendiri, bukan satu kata. Paham enggak? Ya, misalnya antum mengatakan apa? Al-kitabu. Nah, ketika misalnya al-kitabu, al-kitabu dikatakan itu sebagai isim, kan ini dukhul alif wal lam. Ya, alifnya sendiri, lamnya sendiri, kemudian apa? Kitabu. Gak benar. Maka karena itu menjadi bagian dari kata yang sering disebut, maka dinamakan apa? Al, bukan alif wal lam. Paham sampai di sini? Kemudian lanjut. Wal kaharfail ba wal lam, seperti huruf ba dan lam. Ini kan dua huruf. Tidak dikatakan huruf ba wa lam. La yuqalu al ba wa lam, tidak dikatakan itu huruf ba dan lam. Wa innama yuqalu, namun dikatakan sebagai apa? Bal. Ya. Wa hina idin fala yuqal, ya. Hina idin, ya. Maka dengan demikian fala yuqal tidak dinamakan, tidak disebut, tidak dikatakan dukhulul alif wal lam, masuknya alif wal lam. Bal yuqalu dukhulul al, namun harus dikatakan sebagai apa? Masuknya al. Masuknya al. Fal mustahsanu, ya, fal mustahsanu fi dzikri hadhil alamati, dan ya, yang lebih baik dalam penyebutan tanda, dalam penyebutan tanda ini, idza uddat an taqula, apabila itu dihitung, dianggap, an taqula, engkau itu mengatakan apa? Dukhulu al alal ismi, masuknya al kepada isim, kama taqaddama, sebagaimana yang telah berlalu. Nah, kemudian wa akmala min dalika, dan yang lebih sempurna dari yang demikian, kama dzakara Suyuti wa ghairu. Nah, sekarang Imam Suyuti meninggal tahun berapa? Imam Suyuti, ya. Ada Sayuti, ada Suyuti. Apa bedanya? Suyuti. Ada yang tahu? Imam Suyuti. Suyuti. Imam Jalaluddin As-Suyuti. Meninggal. meninggalnya tahun 911. 911 itu nomor emergensi di negara kafir di sana. 911 ya. Wa ghairuhu, dan yang selainnya, an yuqal, untuk dikatakan apa? Dukhulu adati ta'rifi ala lismi. Dukhulu adati ta'rifi ala lismi, masuknya faktor-faktor pentakrif kepada isim. Adati ta'rifi. Jadi dukhulu adati ta'rifi. Adati ta'rifi, masuknya faktor pentakrif. Takrif itu maksudnya apa? Pendefinisi. Ada definite, ada indefinite. Ya. Dukhulu adati ta'rifi, masuknya faktor pentakrif kepada isim, kata benda. Wa udda hada, dan dianggap sempurna. Ini dianggap sempurna tahqiqan bi amrayn, pembenarannya dengan dua perkara. Ahaduhuma lil khilafi fil mu'arrif. Ya. Ini berlainan dalam pendefinisinya. Yaitu apa? Ahwal alifu wal lam. Maksudnya apa? Kalau sebutannya al satu bagian, itu tidak akan dipisahkan masing-masing. Tapi kalau misalnya dukul al alif wal lam, apakah yang menjadikan dia itu menjadi ma'rifah? Hamzahnya saja, lamnya saja, atau al dan alif dan lam, atau bagaimana? Paham enggak? Nah, makanya disebutkan di sini ahwal alif wal lam, apakah dia itu alif wal lam, am alif wahdaha, atau alif saja, am amil lam wahdaha, atau lam saja. Ya. Wal akharu, ya. Pembenaran yang kedua, pembenaran yang kedua maksudnya dengan apa? Kenapa disebut al? Kenapa bukan alif wal lam? Kalau alif wal lam yang pertama tadi apa? Akan menjadi ambigu, tidak jelas. Mana yang menjadikan dia itu definite? Apakah alifnya saja atau lamnya? Atau alif dan lamnya? Tapi kalau kita sebut al, selesai. Paham? Nah, yang kedua, atau yang wal akhir dan yang lainnya, litan darija am amhriyah, am alhamriyah, am alhamriyah. Litan darija maksudnya artinya dimasukkan, digabungkan di dalamnya am dari lajah hamriyah, ya. Fa ada ta'rifi di lughatil hamriyah. Itu adalah am, tambahannya ada am. Tuj'alu indahum, ya, tuj'alu, dijadikan indahum di sisi mereka mauqi'a al, ya, kedudukannya sama dengan al fi lisanil arab. Al itu di dalam bahasa Arab, tapi kalau am itu di dalam bahasa himya. Wa minhu hadithu, dan contohnya adalah hadith laisa min ambirin amsiyamu bi amsafari, rawahu Ahmad bi hadzal lafz, dan ini lafadznya ada pada Musnad Imam Ahmad. Imam Ahmad meninggal tahun berapa, Mason? Hah? Imam Ahmad Mas Mustafa, Imam Ahmad meninggal tahun berapa? Ayo, San 241. Lombari. Nah, di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad ada laisa min ambirin amsiyamu fi amsafarin. Ya, ini sanadnya sahih. Namun, namun disebutkan di sini lakinnahu waqa'atir riwayah fihi bil makna bilisan sahabi alladhi rawahu. Namun di sini waqa'atir riwayah, terdapatnya riwayat fihi di dalam hadis tersebut bil makna, yaitu dengan makna. Nah, sekarang Anda jelaskan kepada antum tentang periwayatan hadis itu, pelafatan hadis itu ada dua, bil makna wa bil lafat. Bil lafat misalnya pak, innama a'malu binniyat, innama a'malu binniyat, sesungguhnya amalan itu tergantung niat. Niat. Kalau misalnya orang tidak hafal lafadz hadis itu, kemudian mengatakan al-amalu bihasbi niyyah, bihasbi niyyah, amalan itu menurut niatnya, apakah boleh seperti itu? Boleh, dengan syarat ketika ditambahkan au kama qala, sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak menisbatkan lafaz itu dari Nabi SAW, tapi sebagaimana. Sebagaimana itu artinya di sini apa? Kontekstual hadis itu sama dengan apa yang disampaikan oleh Nabi SAW, walaupun lafaznya tidak persis. Paham tak di sini? Dan itu paling banyak hadis bil makna, periwayatan bil makna, mawjudun fi kitabut tauhid. Itu ada banyak di dalam kitab tauhid. Nah, hukumnya boleh meriwayatkan hadis dengan makna, hukumnya boleh. Kemudian di sini jelaskan periwayatan ini bil makna menurut bahasanya seorang sahabi, bilisan sahabi. Ada seorang sahabi yang lisannya ada tambahan am. Alladhi rawahu, yang dia meriwayatkan hadis tersebut. Nabbaha ala dhalikal khatib. Dan al-khatib al-Baghdadi, ya, al-khatib al-Baghdadi rahimahullah, itu meninggal tahun berapa? 463 mas. Tulis. Empat enam tiga. Kemudian Ibnu Hajar Al-Asqalani meninggal tahun berapa? Ibnu Hajar, kalau nggak bisa jawab di, nah, meninggal tahun berapa, Mas Haris, Mas Soleh, Ayu Hasan, 852, kirain pandangannya gimana, ternyata Mas Soleh meninggal, kiawayan. 852. Dalam kitabnya At-Talkhis, Talkhisul Habir. At-Talkhisul Habir. Itu ada yang ditahqiq ada 5 jilid, ada yang 6 jilid, ada yang 5 jilid. fahuwa marwiyun, dan itu yang diriwayatkan bilogoti ahadis sahabati, dengan bahasa salah satu dari sahabat atau seorang sahabat, min ahli Yaman, dari penduduk Yaman. Wa asluhu, dan asal dari hadis tersebut, fi sahihaini, di dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Bil lafzi, dengan lafaz apa? Laisa minal birri asyamu fis safari, bukan termasuk kebaikan tetap ngoyo puasa keadaan dalam keadaan safar. Nah, ini terjemahan yang paling pas. Ingat, ini terjemahan juga ya mempengaruhi. Maka waspadalah, waspadalah. Di sini laisa minal birri asyamu fis safari, tidaklah termasuk kebaikan orang tetap ngoyo memaksakan diri untuk tetap puasa ketika dia dalam keadaan safar. Wah. Karena apa? Hada yadullu ala mudarat bisyam hina safar liman laisa indahu kuwah. Ini adalah menunjukkan tentang kemudorotan bagi orang yang tetap memaksakan diri tetap puasa dan keadaan dia safar. Kalau dia tidak mampu, sudah. Apa? Batalkan. Tidak harus apa? Tidak harus memaksakan diri. Umar radhiyallahu anhu, itu hadisnya marfu, nuhina anit takalluf, kita itu dilarang untuk memberati diri. Kayak contohnya misalnya, antum tidak mampu untuk mengimbangi tetangga antum. Wah, tetangganya bolak-balik benulan ganti mobil. Kawan ini ngegrab. Terus dia mau saingan. Ya. Dia mau saingan. Mahal mas, walaupun itu tidak tetap mahal mas. Yang paling enak jalan kaki sehat. Oleh karena itu, ketika orang membayangkan itu entah ganti, wah itu, ini hanya untuk kacamata manusia. Laisal ghina an kathratil arad, walakin ghina ghina ul qalb. Bukanlah orang apa kaya dikatakan banyak harta, tapi kaya hati. Sebagaimana Nabi SAW apa mengatakan tentang apa? Tentang hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah, kemudian Imam Ahmad, kemudian Tirmidzi dan Hakim, dan hadisnya hasan. Man kanat dunya hammahu farraqallahu alaihi amrahu wa ja'ala faqrahu baina ainihi wa lam ya'ti minad dunya illa ma kutiba lah wa man kanatil akhiratu niyatahu jama'allahu lahu amrahu ay fi riwayah at-Tirmidzi syamlahu wa ja'ala ghinahu fi qalbi wa kanatid dunya ta'ti wa hiya raghimatun. Barang siapa yang dunia menjadi cita-citanya yang paling tinggi, ambisinya yang paling tinggi karena dunia, maka Allah akan menceraiberaikan urusannya. Allah akan menceraiberaikan urusannya, dan Allah menjadikan kefakiran di hadapannya. Dan apa yang dia dapat dari dunia hanya sekedar apa yang telah Allah takdirkan kepadanya. Tidak ada barokah, tidak ada nilai plus. Wa man kanatil akhirat niyatahu, dan barang siapa yang akhirat itu menjadi cita-citanya, menjadi ambisinya yang paling tinggi, menjadi tujuannya, maka apa? Jama'allahu lahu amrahu, dalam riwayat Imam Tirmidzi syamlahu, Allah akan menggabungkan urusan-urusannya. Ay, maksudnya Allah akan menggabungkan memudahkan urusan-urusannya. Yang tadinya kelihatan sulit, jadi mudah. Ustaz, saya mau umrah Ramadan, tapi saya gak punya duit. Insya Allah mudah. Asalkan antum apa? Doa sama Allah aja. Allah kasih mengabul. Dengan cara yang tidak disangka-sangka. Semua itu dari Allah azza wajalla kemudahan. Kok antum masih, wah tapi ini ustaz saya ini ya, tapi. Nah tapinya itu antum masih mengukur dengan kacamata antum sendiri. Sedangkan ketika mangkanatil akhiratu niyatau, ketika akhirat itu menjadi apa? Cita-cita yang paling tinggi, jama'allahu lahu amrohu, maka Allah akan mudahkan urusan-urusannya. Allah akan menggabungkan urusan-urusannya yang tadinya terurai, terpisah, tidak bisa dikumpulkan. Ustaz saya masih punya ini, ustaz saya anaknya masih kecil-kecil, ustaz kalau nanti umroh saya bangkrut, ustaz bangkrut. Jama'allahu lahu amrohu, Allah menggabungkan. Siapa lagi yang mampu menggabungkan urusan antum kecuali Allah azza wajalla? Siapa lagi? Usaha antum tidak bisa, warung antum enggak bisa. Apalagi kopi antum, enggak akan bisa, Mas. Ya, yang bisa menggabungkan rezeki itu adalah Allah azza wajalla. Yang memberikan rezeki antum sehingga sekarang itu bisa nafas dengan lega. Antum itu masih duduk dengan nyaman tanpa ada rasa sakit sedikit pun. Itu Allah azza wajalla. Apakah itu bisa dinilai dengan uang? Tidak bisa. Ketenangan antum dalam menuntut ilmu syar'i, apakah itu bisa diuangkan? Tidak bisa. Itu adalah nikmat yang paling besar. Makanya disebutkan apa? Seterusnya, wa ja'ala ghinahu fi qalbihi, dan Allah menjadikan kekayaan di dalam hatinya. Inti dari kaya sesungguhnya apa? Bukan uang. Hatinya, Mas. Hatinya. Hah? Hatinya. Jadi bukan hatinya ya. Hatinya. Antum nunjuk sendiri, bukan hatinya. Nunjuk orang lain, bukan. Kemudian apa? Wa kanatid dunya ta'ti wa yara ghimatun, dan dunia itu datang kepadanya dalam keadaan tunduk. Antum itu mengejar akhirat, dunianya katut, Mas. Tanpa antum harus ngoyo. Tapi orang yang ngoyo terhadap dunia, akhiratnya enggak katut, Mas. Antum sholat, Allahu Akbar. Mau tangis bayar burung, ya Allah. Terngiang-ngiang semuanya. Bahkan ketika antum mengejar dunia, antum mengejar ridho manusia, yang antum dapati apa? Gundah, gulana, gelisah dan sengsara. Assalamualaikum. Ayo, ini sedikit tambahan. Karena ketika ditambah-tambah itu menjadi sesuatu yang manis. Tapi kalau tambah terus nanti enggak, Mas, nabrak, Mas. Enggak ada remnya. Nah, seterusnya. Ini tentang laisa minal bir asyamu fis safar. Warabi'uha, dan yang keempat, dukhulu hurufil khafd atau huruful khafd, masuknya apa ya, huruf khafd, huruf jar ya, alaiha hani, kemana nih? Hah? Ha, kok isim, jangan isim-isim, Mas. Kalau antum menjawab seperti itu, misimi itu nama, Mas. Hurufil khafdi alaiha. Hanya kemana ini? Hah? Huruf khaf. Dari awal sudah rabi'uha kok. Ini lo atas, ini lo, Mas. Udah ada akmal tahqiqan di amro ini. Kemudian bawahnya lagi. Ya. Oh, lanjut lagi. Nah, kan baru ketahuan. ini loh. Anna kalimat tamahiyah ismun fa awwaluha awwaluha ai awal apa di sini? Aywa, alamat Mas. Alamat. Alamat, alamat. Ya. Makanya disebutkan di sini Rabi'uha yang keempat dari tanda-tanda isim yaitu apa? Dukul hurufil khafd, masuknya huruf jar. Alaiha pada tanda isim tersebut. Itu tanda Mas, kita itu berbicara tentang syarat. Jadi kalau khafd masuknya kemana? Isim. Ya, masuknya ke isim. Ka qaulihillah, sebagaimana firman Allah Ta'ala, alallahi tawakkalna. Hanya kepada Allah kita bertawakal. Di surat Al-A'raf ayat 89. Surat Al-A'raf, surat keberapa Mas Anas? Ayatan, Allah mabarik. Falismul ahsan, Allahu ismu. Allah di sini isim yang baik ini, kata benda yang ahsan. Kenapa disebutkan asmaul husna? Kenapa bukan asmaul ahsan? Makasno. Belum tahu, Allah mubarik. Pak Durori. Belum tahu, Allah mubarik. Mas Ali. Belum tahu. Nung. Mas Ucup. Belum tahu. Mas Son. Hah? Karena beliau ikut ketika cara tidak halus sama jenang. Pernah dibahas tentang makna al-husna ay ay al-hasanu a'lal hasan. Kebaikan yang paling baik itu namanya apa? Al-husna. Maka al-husna itu yang paling Mas, kebaikan yang paling tinggi. Makanya disebutkan asmaul husna, nama-nama Allah yang paling baik. Tidak ada yang baik setelahnya. Itu yang paling terbaik. Paham ya? Nah, kemudian sudah ada bunyi. Ya toh. Bentar lagi. Allah di sini lafzul jalalah ini adalah isim. Kata benda. Lidukhuli harfil khafdi. Karena masuk huruf khafd. Ini loh Mas, alani. Ini harf harf khafdi atau harf jar. Ala. Itu ala. Alaihi kepada lafaz Allah tersebut. Wa hadhihi al-alamatu raji'atun ila al-alamatil ula. Alamat ini kembali pada alamat yang pertama, wahya al-khaf. Itu adalah al-khaf. Li'anna al-khafda min mujibatihi. Khafat ini yang termasuk apa? Harus ada pada isim. Kalau ada khafatnya pasti itu isim. Kalau ada jarnya itu pasti isim. Dukhulu hurufihi, masuknya hurufnya, huruf khafat ini. Huruf-huruf khafat itu masuk. Alal kalimati, pada suatu kata. Pada suatu kata. Fal khafdu, maka khafat itu kama sata'lam fi akhir kitab. Engkau akan mengetahui dari akhir dari kitab ini. Tarotan, terkadang. Tarotan terkadang yakunu bidukuli harfil khafdi, terkadang masuknya ketika apa? Ada masuknya huruf khafd. Wa tarotan yakunu bil idafah, ya, dan terkadang ya menjadi itu apa? Khafd itu ketika apa? Bil idafah, dengan penyandaran. Misalnya kitabul hadithi rasulullahi. Ya. Nah, wa taratan yakunu bitab'iyyati limahfudhi. Begitu juga terkadang itu sebagai apa? Tabi'iyah, pengikut. Kalau depannya khafat maka akhirnya khafat. Ya, misalnya apa? Marartu bil masjidi wal mat'ami. Maratu bil masjidi. Aku melewati masjid, masjidi, di kasroh. Masjidi, di. Wal mat'ami, mi. Kasroh juga. Ya. InsyaAllah kita akan lanjutkan setelah sholat. InsyaAllah. Allahumma sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya kurang sedikit sebenarnya. Sedikit lagi biar nanti plong. Wa min hurufil khafdi, yang termasuk huruf khafd adalah huruful qasam. Huruf sumpah. Qasam itu huruf sumpah. Al wawu wal ba'u wat ta. Ya, wawu, ba, dan ta. Wal muradu bil qasam, yang dimaksud dari qasam di sini adalah al yaminu, sumpah. Wallahi tallahi billahi. Paham dari sini? Iya. Wa afradaha an hurufil khafdi. Ini menyendiri dari huruf-huruf khafd yang lainnya. Kenapa? Hanya satu, Mas. Bi, ta, dan wa. Wahya minha. Dan itu dari, artinya dari huruf khafd tadi. Likhtisasiha bidilalati al-yamin. Dengan penghususannya menunjukkan kepada sumpah. Hanya satu kata, Mas. Bi ta wa. Hah? Apa? Anak tadi bilang apa? Oh, satu kata. Aywa. San, lombar. Satu huruf. Zakul Hairan. Ya. Satu huruf. Hurufnya cuma satu. Ya, bukan dua. Hurufnya satu. Fadzikruha, penyebutannya min babi dzikril khasi ba'dal am. Ini menunjukkan apa? Penyebutannya ini adalah termasuk penyebutan yang khusus, ya, setelah penyebutan yang umum. Maksudnya apa? Di sini Anda jelaskan bahwasanya, ya, huruf khafd itu sifatnya umum, sedangkan huruf qasam itu sifatnya khusus, sehingga di situ menyebutkan termasuk bagian dari penyebutan yang khusus setelah yang umum. Qasam, khafd. Ya. Ya, demikian yang kita bisa ambil faedahnya. Allahumma salli wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.